Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca buku yang ketiga, yaitu buku Hayya Nata'allam Al-Arabiyah, atau dalam bahasa Indonesia artinya Ayo Belajar Bahasa Arab, yang mana buku ini adalah untuk anak-anak Madrasah Ibtidaiyah kelas 3. Langsung saja kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu halaman 7. Ad-darsu al-awwal. At-ta'rifu bin-nafsi. At-ta'rifu bin-nafsi. Memperkenalkan diri. Kita akan baca di sini antara Khalid dan Khadijah, yakni mereka sedang memperkenalkan diri di kelas mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibun. Ismi Khalidun. Hada Muhammadun. Huwa talibun aidha. Dhalika al-ustadhu Bilalun. Huwa mudarrisun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة. اسمي خديجة. هذه فاطمة. هي طالبة أيضا. تلك الأستاذة رقية. هي مدرسة. Artinya, ana talibun, ismi Khalid, saya seorang pelajar, nama saya Khalid, ismi, nama saya Khalid. Hada Muhammadun, ini Muhammad, dia huwa talibun aidan. Dia seorang pelajar juga. Dzalikal ustadzu Bilalun. Itu Ustadz Bilal. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Kemudian di sini Khadijah. Ana talibatun ismi Khadijatu. Saya seorang pelajar. Nama saya Khadijah. Hadihi Fatimatu. Hiya talibatun aidan. Ini Fatimah. Dia seorang pelajar juga. tilka al-ustadatu Ruqayyatu. Itu ustadah Ruqayyah. Hiya mudarrisatun. Dia adalah seorang guru. Materi yang dibahas di sini adalah tentang kata ganti huwa dan hiya. Berarti kita sudah mempelajari atau kita sudah yang sudah kita lewati, yang sudah kita pelajari ada tiga kata ganti. Ana, anta, anti. Ana, anta, anti. Lalu ditambah tiga yang digunakan untuk yang lainnya, yaitu ya, ka, dan ki. Ismi, ismuka, ismuki. Qalami, qalamuka, qalamuki. Itu dhamir ya, ka, dan ki. Tapi yang kita bahas sekarang yang munfasil dulu. Berarti kelanjutan yang kemarin, ana, anta, anti, sekarang adalah huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Huwa digunakan untuk atau artinya dia laki-laki, satu orang. Kalau hiya artinya dia satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Kita perhatikan pada contoh di bawahnya. Ayo membaca. Hada Muhammadun huwa talibun. Hada Muhammadun. Ini Muhammad. Dia seorang pelajar. Dan kita sudah lewati pembahasan isim isyarah. Harus diingat, isim isyarah hada, hadihi, dalika, tilka. Hada digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mudzakkar. Huwa talibun. Dia seorang pelajar. Huwa ini pada huwa talibun, dia adalah kata ganti untuk menggantikan Muhammad. Menggantikan Muhammad. Huwa talibun. Maksudnya, Muhammad adalah seorang pelajar. Hadihi Fatimatu. Hiya talibatun. Ini Fatimah. Dia seorang pelajar. Dzalika Hamidun huwa muhandisun. Itu Hamid. Dia seorang insinyur. Tilka Aminatu. Itu Aminah. Hiya muhandisatun. Dia seorang insinyur. Jadi harus teliti, harus jeli isim isyarahnya dan kata gantinya. Isim isyarah yang sudah kita pelajari ada huwa, ada hada, afwan, ada hada, ada hadihi, ada dalika, ada tilka. Hada untuk mudzakkar, dalika untuk mudzakkar, hadihi untuk muannas, tilka untuk muannas. Nah, sekarang kata gantinya atau dhamirnya. Dhamirnya juga harus diperhatikan, harus jeli. Huwa untuk laki-laki. Hiya untuk perempuan. Jadi harus teliti. Jangan mengucapkan hadza Muhammadun hiya talibun. Ini Muhammad, hiya talibun. Ini salah. Kenapa? Karena Muhammad mudzakkar. Maka dhamir yang tepat adalah huwa. Dhamir yang tepat adalah huwa. Atau contoh yang lain yang salah, misalkan dzalika Fatimatu. Dzalika Fatimatu hiya talibatun. Ini juga salah. Kenapa? Karena isim isyarahnya tidak tepat. Dzalika adalah untuk mudzakkar, sementara Fatimah adalah muannats. Maka isim isyarah yang tepat ialah tilka Fatimatu hiya talibatun. Hiya talibatun. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan ini kita ulang supaya semakin ingat, ciri mudzakkar atau pembeda antara mudzakkar dan muannas yang sementara ini kita pelajari, yang sementara ini kita ketahui adalah ta' marbutoh. Ta' marbutoh. Ingat kalimat sementara. Karena nanti akan ada pembahasan lebih tentang perbedaan mudzakkar dan muannas, sisi perbedaannya. Nah, sementara karena kita kelas pemula, kita kelas 3 ibtidaiyah. Nah, ta' marbutoh. Kalau ada ta' marbutoh, berarti dia muannats. Kalau tidak ada, berarti dia mudzakkar. Mudzakkar. Perlu diingat tentang ini semuanya. Taibar kalau fikum. Taib, sebagian kita langsung baca. Dari mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ismi Khalid, sampai huwa mudarrisun. Lalu dilanjut yang muannasnya. Taib, al-akh Abu Abdullah Joko, silakan. Dari kalimat assalamualaikum sampai dzalikal ustadu bilalun huwa mudarrisun. Tafadhol. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibun, ismi Khalidun. Hadza Muhammadun. Huwa talibun aidon. Dzalikal ustadu bilalun huwa mudarrisun. Naam, ahsanta. Kemudian berikutnya al-akh Ferry, silakan. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Ya, bawahnya itu. Naam. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibatun ismi Khadijatu. Hadihi Fatimatu hiya talibatun aidan. Tilkal ustadatu Ruqayyah hiya mudarrisatun. Nah, ya, Ustaz. Pada kalimat Khadijah, kha-nya dibaca pendek, Khadijatu. Kemudian ustadatu, ta-nya dipanjangkan. Tilkal ustadatu. Naam, ahsanta. Taib, diulang dari atas. Tafadhal al-akh Abu Saufa. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibun ismi Khalidun. Hadza Muhammadun huwa talibun aidun. Dzal ustadu Bilalun huwa mudarrisun. Naam, ahsanta. Kemudian berikutnya al-akh Abu Hanif, silakan. Terhubung al-akh Abu Hanif. طيب kita نعم تفضل. Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anna talibatun ismi Khadijatu. Hadhihi Fatimatu hiya talibatun aizon. Tilka ustadatu Ruqayyatu hiya mudarrisatun. Naam, ahsan. Yang betul talibatun, bukan talibatun. Ya, ingat panjang dan pendeknya diperhatikan. Ana talibatun ismi Khadijatu. Hadihi Fatimatu hiya talibatun. Panjang dan pendek suatu huruf itu bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Walaupun tidak semua yakni kalimat yang berubah panjang hurufnya, panjang dan pendeknya akan ada makna-makna tertentu, tidak. Bahkan mungkin jika salah membaca atau memanjangkan yang pendek mungkin tidak ada maknanya. Yang semestinya dibaca panjang maknanya ini ternyata dibaca pendek enggak punya makna, enggak dikenal dalam Arab misalnya. Contoh misalkan khatib sama khatib. Khatib dibaca panjang kh-nya dan khatib. Kalau khatib dipanjangkan huruf t-nya bermakna yang menyampaikan khutbah. Yang menyampaikan khutbah. Kalau khatib orang yang sedang mengkhitbah. Khitbah yakni yang akan melanjutkan pada pernikahan. Maknanya berubah. Jadi diperhatikan panjang dan pendeknya. Mulai dilatih untuk memperhatikan panjang dan pendeknya huruf. Taib ahsantum barakallahu fikum. Kita langsung masuk pada latihan. Latihan halaman 9. Latihan halaman 9, latihan 1. Perintahnya mengisi dengan dhamir huwa atau hiya. Diisi dengan dhamir huwa atau hiya. Ingat, teliti dan harus jeli. Hiya dan huwa. Perhatikan sisi perbedaannya. Taib, nomor 1, al-akh Imam, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi Hafsatu. Hiya tajiratun. Naam, ahsanta. Hadhihi Hafsatu. Hiya tajiratun. Berikutnya al-akh Aslam. Naam Ustaz. Zalika Abbasun huwa mudirun. Zalika Abbasun zalika huwa mudirun. Zalika Abbasun huwa mudirun. Al-akh Yunus. Baik, fadal Al-Akh Yunus. Tilka Sofiyatu. Hiya ukhti. Naam, ahsanta. Tilka Sofiyatu. Hiya ukhti. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Amstad, hada Zaidun huwa akhi. Hada Zaidun huwa akhi. Al-akh Abu Shifa. Hada Abu Syifa. Kapan hujan? Tayyib. Zalika abi huwa khayyatun. Naam. Zalika abi huwa khayyatun. Huwa khayyatun. Naam. Latihan dua. Latihan kedua. Sekarang disuruh mengisi dan pilihannya ada lima dhamir. Dan kita harus mengingat dhamir-dhamir tersebut. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Taib, nomor satu. Al-Akh Puju. Naam, Ustaz. Man anta? Ana syurtiyun. Naam, ahsanta. Man anta? Ana syurtiyun. Al-Akh Ammar, Abu Salman. Api. Man anti? Ana mudiratun. Naam. Man anti? Ana mudiratun. Al-Akh Randi. Nah, Ustaz. Hazihi jaddati hiya fallahatun. Naam. Hazihi jaddati hiya fallahatun. Berikutnya al-akh. Sebentar, siapa ini? Setelah al-akh Randi itu siapa di tempat itu? Fadl, siapa itu? Inisialnya AS. Di tempat Anda enggak kelihatan namanya ini. Baik, Al-Akh Abu Salman ya, Subang. Naam, fadal. Zalika, nomor tiga ya, Ustaz? Betul, nomor empat. Zalika sa'idun, huwa sa'ikun. Naam, zalika sa'idun, huwa sa'ikun. Nomor lima, Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. A'anta tabibun? La, ana mumarridatun. Mumarridun. Naam. A'anta tabibun? La, ana mumarridun. Masya Allah, ahsantum barakallahu fikum. Taib, latihan ketiga. Latihan ketiga. Halaman 10. Betulkanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi kalimat yang disebutkan di sini semuanya salah. Mana yang salah? Ya, dicari sendiri. Kesalahannya di mana? Contoh yang pertama, hadza mudarrisatun. Hadza mudarrisatun. Ini salah. Salahnya di mana? Cari sendiri. Hah? Diingat kembali kaidahnya. Hadhihi mudarrisatun. Ini yang tepat. Hadhihi mudarrisatun. Taib. Al-Akh Abu Abdullah Joko nomor 1. Amdad. Zalika faqihatun. Jadi tilka faqihatun. Naam, ahsanta. Zalika faqihatun. Ini salah. Yang betul tilka faqihatun. Kenapa? Karena muannats. Muannats. Baik, berikutnya al-akh Ferry. Anti talibun. Yang benar anta talibun. Naam. Anti talibun. Ini salah. Yang betul adalah anta talibun. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Hadhihi abi. Yang betul hadha abi. Naam. Hadhihi abi. Ini salah. Yang betul adalah hadha abi. Taib, nomor 4 al-akh Abu Hanif. Huwa tabibatun. Yang benar hiya tabibatun. Naam. Huwa tabibatun. Ini salah. Yang benar adalah hiya tabibatun. Tabibatun. Taib, berikutnya al-akh Imam. Fadl, al-akh Imam. Nah, Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Taib, alfun. Man anti ana muhandisun. Yang benar, man anta ana muhandisun. Nah, man anti, ini salah. Man anti ana muhandisun. Yang betul, man anta ana muhandisun. Masya Allah. Latihan keempat dan latihan kelima. Menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor satu, al-akh Aslam. Hada Abbasun huwa wazirun. Nama Ustaz. Hada Abbasun huwa wazirun. Dia Abbas, dia seorang menteri. Naam. Ini Abbas. Ini Abbas, dia seorang menteri. Baik. Ahsanta. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Hadi Ruqayyatu hiya tabibatun. Ini Ruqayyah, dia seorang dokter. Naam. Kemudian al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Man anta ana sayyadun. Siapa kamu? Saya nelayan. Naam. Kemudian berikutnya al-akh Abu Syifa. Naam, Ustaz. Zalika jadi huwa tajirun. Itu kakekku, dia adalah seorang pedagang. Naam. Kemudian al-akh Pujo, silakan. Al-akh Pujo terhubung. Naam, Ustaz. Tafadhal. Tilka ukhti hiya talibatun. Itu saudara perempuan saya, dia seorang dokter. Hah, talibatun. Seorang pelajar. Dia adalah pelajar. Nah. Baik. Berikutnya latihan kelima. Al-Akh Ammar Abu Salman. Siapa kamu? Saya insinyur. Man anta? Ana muhandisun. Naam, ahsanta. Al-Akh Randi. Ini Muhammad, dia saudara laki-lakiku. Hada Muhammadun wa akhi. Naam, ahsant. Al-Akh Abu Salman, Subang. Itu Hafsa, dia seorang kepala sekolah. Tilka Hafsatu, hiya mudiratun. Naam, ahsant. Al-Akh Abu Khadijah. Al-Akh Abu Khadijah terhubung. Terhubung. Man anti? Ana falahatun. Naam. Siapa kamu? Saya seorang petani. Man anti? Ana falahatun. Taib. Latihan, masih latihan kelima. Nomor lima. Al-Akh Abu Abdillah Joko, silakan. Namdat. Saya Koki, nama saya Abbas. Ana tabahun, ismi Abbasun. Naam, ahsantum barakallahu fikum, masyaallah. Selesai pelajaran pertama dari buku yang ketiga. Insyaallah kita akan masuki pelajaran kedua pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan, ingin tanyakan, silakan. Naam, alhamdulillah, tidak ada. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa difahami. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته